أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الله أعلم بمرده. وإذا رأيت الذين لن تتكلى نغالي سيرا محمد إنغونغ أكيهكان بدا غلق يا الذين كبه إن دلم سكايت إن سنسدايا القرآن تغسى قرآن bil istizai kalawan ngaguguyon farid maka mengo sira Muhammad anhum saking aladzina wala tujali sumlan aja lulungguan sira Muhammad huming aladzina hatta yakhudu malah-malah ngabicarakeun ya aladzina kabe pi hadisin ing dalam caritaan goiri kang salian hadis geri kan salian khawb wa imma geri kan salian ayatina Al-Quran wa imma lan lamun pihi idgom nuni in asyartia ikut tetap in dalam ima wataingah idgom ke nun in anu syartia pima azmazidah in dalam ma'al mazidah kang zaidah kang wawuh wa imma lan lamun ngalali akan temenan kaing sirapa syaitonu syaitan bisukun din nuni kalawan sukun nun wa takwibilan dan takwibun al-fatihah lan dan patahkan nun wa tashilan dan tashidat bagaimana maka dodok sinah mahum sumertani alladzina falataqun maka aja dodok sinah Muhammad badat zikra ing dalam sausana eling eta zakuri tegese narima eling ing nahyu malkomi zalimina sumertani kaum kang zalim gabe fihi watu zahir maudial mudmariku tetap ing dalam malkomi zalimin utawi nelehakan isim zahir dalam bangunan isim mudmar wakolal muslimun alan ucap sepong kang muslim gabe inkumna namun ngadek insun sadaya kulama khadu samang-samang usa ngolok-ngolok ya alladzina lam nastatian najlis sama kawarana kawasa insun sadaya ngetalungu insun sadaya pil masjid ing dalam masjid wana tupalan yang totop insun sadaya mana zalamakatumurun apa ayat wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min shay'in walakin dhikra la'allahum yattaqun walam bi maradi wa ma 'alal ladzina lan urana iku tetep ingat dasung akeh kang pada wardi alladzina ka bi Allah ing Allah min hisabihim saking hisabane ne alladzina Al-Ghaidina tegese kang golok-golok kabe opo min syai'in zaidatun te miniku zaidah suwiji wiji iza jala sumdat gala lulungguhan ya alladzina hum in khaidin walakin alaihim lan tetapine wajib ingatase alladzina opa zikram tuturan tazkiratun tegese ngelingan mituturan lahum kada khaidi amma izatun lan tegese mituturan la'allahum manawa manawa ya khaidin yattaquna iku pada warardi ya khaidin kabe al khadai ngolok ngolok iya mah satu larangan ke Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi dakwah terus nu dibere dakwahna ngahina nu dibere dakwahna lain sekedar tenurut jeung tepercaya tapi ngahinakeun ka Al-Qur'anul Karim ngahinakeun ka ayat-ayat Gusti Allah termasuk ka dirina kumaha sikap Kangjeung Nabi dibere ku Gusti Allah. Wa idza ra'aita di mana anjeun ningali Muhammad alladzina ka jelema-jelema musyrikin musyrikin anu selalu ngolok-ngolok anu selalu ngahereu-hereu ngahina-hina ka ayat Quran. Eta Kangjeng Nabi teh diinstruksikeun ku Gusti Allah fa'arid anhum. Ngabalieur ti dinya Muhammad. Ulah cicing di dinya wala tujalis. Tinggalkeun berarti masyaallah. Kangjeng Nabi teh diuk ka dinya di kerumunan manusia. Kemudian Kangjeng Nabi nangtung, cek Kangjeng Nabi wahai saudara-saudara sekampung, senegara. Kaula ieu adalah Rasul Allah, utusan Allah untuk menyampaikan bahwa Tuhan itu adalah satu. Allazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala zulumati wan nur. Kumaha teh cek kaon teh lah? Mat. Aing asal kapanggih jeung sia bae kitu bae. Nyaritakeun teh, nyaritakeun Quran bae. Ah, sia mat, aing mah teu percaya jasa. Quran teh tamah buatan sia, sihir tamah. Teteh ngahinakeun ka Al-Qur'an. Ulah diteruskeun mad, ulah diteruskeun cak Gusti Allah Muhammad. Fa'adid anhum, tinggalkeun. Tinggalkeun moal beres sama hatta yaqudu fi hadisin gaih, sehingga manehanana nyaritakeun caritaan nu lain ngolok-ngolok, lain istihza terhadap Al-Qur'an. Urang ieu kita nyontoh tah. Urang cicing di lembur ngajakan ka masyarakat dulur urang ibadah ka Gusti Allah jamal kebel hirup ulah dipake ngadu kotok bae hirupnya gitu kan ulah sok main cimplong bae nya kuari mah main cimplong mah geus teu usim kuari mah maningan ge main kasino bae aju kula sit mun menang iki ondo tama goblok tama ki Golkar kajen kumaha ge ninggalkeun main anu leutik titah kana gede tolol. Ulah sok ngadu kotok ngadu embe bae. Tolol tolos kitu. Aduh. Tah ieu mah kiai tah carita kos kitu tah. Ah, loba omong sakeun sumut siap aing setan. Ye, jajana mah aing jawara sapoe meureun, lain jawara sapoe aing. Kabeh geus nyahoeun boro-boro manusa kotok geus nyahoeun aing jawara. Tumareun bae aja sok rikekele kula loba omong. Kumaha kiai? Ulah haju jeung emang ngadu kekuatan. Emang aing geus kebel di Bogor. Dagang salak tapi aing. Ulah haju kos kitu. Oh. Berarti can wayah ye. Oh. Ampura atuhnya. Indi. Ulah ditandingan. Mantak ditandingan moal beres. Tah konsep ti Gusti Allah. Parit anhum init wala tujalisum ulah di dinya ke keunakeun kadenge ngomongna rada leuleus-leuleusan kumaha kitu jadi konsep teh ti Gusti Allah ulah dipaksakeun ulah dipaksakeun jelema keur mabok oh, goblok sia mabok bae ya haram sia atuhnya na hudang aing ge nyaho eta teh haram kulah teu sia diteureuy bae je eta urusan aing ieu mah urusan sia mah kadi itu ibadah jujung kelan. Engke sia ka sorga aing ka neraka geus sumah aing bae. Ye, Allah teh pan nyieun dua, nyieun sorga jang sia, maksud ge. Sok neraka jang aing atuh keur mabok kieuna. Keur mabok kieuna sih, atuh babagi, cek nya mah nu bapa kolotnya ana meureun. Atuh keur mabok mah ulah kos kitu. Malah mah diusapan sing kunaon sia? Mabok, mabok naon ye? Mabok mensen, ulah mensen ke mah. Pod kabir hijikeun. Emang ngeuna mama ge geus baheula. Tolol mamana tuh. Eh jeung nginum nu kitu mangke ulah sok diinuman bae yeung nginum cai teh. Sok gadeg yang jageur puguh ye. Minum ye, minum. Aduh, di mana sih mabokna? Itu di Sis Kamling, Bos Kamling. Di satu sih mabok. Kebeturan saha-saha. Anu tek teh itu mah anak aing. Sia-sia juga anak aing urang ye goblok eta mah geus kebel anak bapak mah goblok gitu tolol sia mah nerembel bae eta emang sarua tololna ji goblok tolol kada gelalauna nu mabok teh lalauna geus beres cageur nya terus sik. Saya kemarin mabok, aduh, bisa barang kebal sih mabok, kebal oge, cek yang nanti. Aju, siap. Nuku mah teu eta. Kita ku satu. Aya nu nitahna. Allah nitah teu? Teu Allah mah. Cak Allah haram apa halal? Haram. Nya nyawa teu sia? Aho. Sia kunaon mabok bae? Ngai kurang didakwahan da launa. Deh, nasi ada si mana yang bangun puyeng kenal judi menang tele, eleh sering eleh, elehan bae saya jarang menang menang sekali eleh, ya 700 kali mah tapi akan aja udah terus bae nah ya kena ima dik digadekin oh gadekin, apa yang pemajikan sia kabe sia itu nyawa bawa main haram nyawa aju atuh ayeuna urusan haram mah hukum main-main mah pagawean kula cekeun usaha kula di dinya cekeun sia ku tolol-tolol teuing atuh lalaunan oh lamun ye sia main teh teu nyaho teh haram ye kiai naon urusan ana tuh atuh kiai mah ngaji bae sih istiqomah atau pinterannya anak ngomong emang jawara atau palinter gitu ngomong lebo MZ mah eleh punya nama tuh MZ eleh murah gak dengekin jawara aku langsung gak dengekin jawara-jawara itu langsung oh ngomong lepo harajasa gak dalil biasa gak dalil gak dalil inget ke Gus Dur be orang soang wang ya gitu kebal tuh nyok baka handap orang itu nyocok urang jawara itu kos gitu jawara mau tak tik tak tak tik tak tak tak aja baik ayah duit lu tolol tuh coba tak. Nah, lalaunan konsep ti Gusti Allah langsung ketika Kanjeng Nabi dakwah, kemudian kaumna mencaci maki Al-Qur'anul Karim, bahkan mencaci maki ka Kanjeng Nabi, besi engke keserangan Kanjeng Nabi aya nafsu. Hey Muhammad cak Gusti Allah fa'arid anhum. Tinggalkan. Nah, ika Kanjeng Nabi khususnya umum nak orang tinggalkan. Tayangan nudekan behela. Dia anu nuduhkan malain orang sebagai kiai Nabi gitu bisa kan? Wali komo Allah anu mere hidayah orang mangan sekadar jembatan. Ulah dipaksakan. Engke huru hara. Ulah lalauna. Kebun geus kadang ngelilis nya ujung-ujungna melilis ye main ge lamun elehan bae mah leles leles nya na ge kiai kula deuk tobat cak nya moal main bae emang kunaon kitu elehan mah lulu beak geus lah bari mah cenah ustad dapur-dapur beak geus bari mah tobat itu bagus teh geus terus kitu beak ludes tobat satungtung aya keneh mah imah tanah mobil watuh oh ngomong tobat hayu sia jeung aing cek nya teh lawan aing gusia atuh jawara mapan kos kitu hayu pokona mah sakalur aya nu digadekeun keneh ku aing digadekeun tah pamajikan aing tadi digadekeun ku aing gusia jawara eta kos kitu mal beres lalaunan dakwah teh hayu bangsana lalaunan teh nu daekeun ketika nya mencaci maki mundur ulah dilap encan datang ayat kita gitu ya lantaran di Mekah wa imma yunsiannaka syaitan dina ilmu bilagah mah aya huruf anu sangat diperhitungkeun ialah tilu huruf syarat anu diperhitungkeun teh hiji in kadua iza katilu lao teteh sangat diperhitungkeun teteh dina ilmu ma'ani mah ya kono bisarti paling ma'ani ah dawati syarti nah iya lamun in takauli syak lamun iza takauli jazmi lamun lao takolil koti lamun in bahasana mang-mang antara heeh jeung henteu iya dan tidak lamun iya iya ada jasmi pasti terjadi na lamun lao pasti karena teu terjadi na jadi lamun urang maca kitab eta teh ku bahasa kos kitu bae geus kanyahoan geus kanyahoan tah rumus-rumusna in ieu mang-mang antara henteu antara iya dan tidak lamun iya pasti ngan istiqbal mantap ngaji amil teh urang keur narkibnya ho. Iza zorpun lima istakbilu minat zaman lima dihopi duni saati wa mansubin lima dihoj jazaihi. Eta keur narkibat teh nyaho kalar kidul. Geus pokona nyaho ti guru kos kitu wae geus. Geus tilok di pikiran. Aduh, ngawurukeun deui ge ka bener. Iza zorpun. Masabilu minat zaman lima dihoj jazaihi. Namun ditanya mah eta naon artina ulah bawang sia. Aing ge ti guru kos kitu. Iya artina. Atau terus beda tangka geus kolot ge kuari teh nyaho artina ieu. Geus bae kos kitu tapi ketika urang dok pe ngaji ilmu maani. Oh, nu baheula keur narkib teh ka harti. Iza zarpun lima yastakbilu min azamanil madkhafidun li syartihi wa mansubun li jawabihi wa jazaihi. Atuh tuh ngaji budak leutik, jatah mengaji amil. Horeng nu makena mah kiai. Nu makena mah kiai teteh ngaji nasrib. Nasara budak leutik nu makena mah kiai. Eta ngaji lah betul makena nasara dek numat ka mana? Tetep ngaji nama ngaji budak leutik nu makena mah abuya. Mama nu kan. Atuh nu mah ngaji mah. Tah ieu geus, ieu zarpun lah eta. Lao eta teh lao asli mah keur cerita asli hakiki. Nah, eta lao medakeun kana qoti, pasti kana teu terjadina. Lao jitani akram tuka. Namun sia datang ka aing dimulyakeun, pasti kana teu terjadi kemuliaanna sebab datangna ge moal jadi, pasti tetep asa lao kos kitu. Tapi lamun iza jitani akram tuka. Lamun sia datang ka aing pasti ngamulyakeunna, pasti terjadi ikram lantaran datangna ge pasti. Jadi ke saya tar rumus-rumus na lamun in mah inji tani mun sia datang ka aing tuh pan bahasa Sunda mah lamun-lamun bae. Jikalau bae. In jikalau. Iza jikalau. Lao jikalau. Atuh jikalau bae teh udah ke Betawi mah kaditu. Tapi lamun bahasa Arab lain rumus. Tah eta urang ngaji heula. Karena johar maknun kabelah itu nak ukudu cuman bakal kapangi fali ma'ani adawati syarti. Iyege wa imma yunsiyannaka syaiton lumantak dijelaskan ku para mufassirin tentang ayat mun kapangi hijengin. Eta teh anakalana terjadi anakalana henteu tinggal ditingali bae keberadaan ieu kelanjutanana model kiwari. Imain eta teh ditendenan mazaidah maksudna deuk nauki dan kana sakna. Berarti di dieu teh maedakeun kana heueuh jeung henteu ngan ditaukidan ku mazaidah kana henteuna gedena. Lantaran emak Zaidah, napi Zaidah. Nah, kana henteu na ieu teh. Kunaon lumantak kana henteu? Lantaran Kangjeng Nabi mapan maksum ku Gusti Allah teh dijaga diriksa. Moal kudu kagoda ku setan. Pan ieu teh deuk jaritakeun godaan setan Muhammad wa imma yunsianaka. Lamun beng mohokeun nyaan ka anjeun asyaitonu setan. Berarti Kangjeng Nabi teh digoda ku setan sanajan dakwahna teh didengekeun sanajan dakwahna teh diolok-olok sanajan dakwahna teh dicaci maki sanajan dakwahna Quran teh ya dihina tapi Kangjeng Nabi teu irod teu ninggalkeun tempat teu ngabalieur teu leumpang teu ninggalkeun tetep ae cicing di dinya berarti Kangjeng Nabi teh eta teh panita setan teu mungkin maknya Kangjeng Nabi teh ditundukkeun ku setan mah sumpan Kangjeng mah kecuali urang mah bener jasa ditundukkeun ku setan perhitunganna ka dieu setan ka itu jurig Kangjeng Nabi mah moal maksud mantak moal ieu ya tuh ku aya bahasa kieu ieu teh ya jang contoeun urang mah pasti digoda ku setan andai kata penerus Kangjeng Nabi dakwah kemudian kagoda ku setan nu titah ditinggalkeun endahan dilawan ku urang endahan diuk bae urang di dinya kumaha nu mentek fala taqud ba'da dzikra atula cicing sabada ingat mah ketika urang cicing di dinya eta teh ajakan setan barang urang inget ulah haju terus bae didinya babarengan ma'al qaumil zalimin ulah dibarengan kaum nu zalimin. Setelah orang ingat, tinggalkan. Setelah orang sadar, tinggalkan. Ada kiai poho digoda ku setan tatadina magahan riad takrib sapina nikmat jasa ku ari datang babaturanana sia magahan kos kitu mah angel kaboga apansa yo jeung aing naon tuh ayo bae geus jeung aing tuturkeun naon tuh di ditu loba tuh keur meujeuna pembebasan urang milu nyaloan lumayan ke babagi. Aing ge kamari teu boga motor ku ari boga. Ih, sagi bae jeung aing. Ji, magahan ngaji. Atuh magahan ngaji kos kitu mah irah kana boga. Engke geus beres bebasan magahan ngaji deui. Heuh nya. Atuh. Tah, setan mah teu kadeuleu keur nyanding di si eta. Ayo tuh, ayo. Biasana isuk-isuk nongtrong ieu mah teh. Jang trehna nya. Lingsem amat teh kiai. Cak murid dan ka mana nya eta kiai nya? Ngariung meureun orang di sawah keur ngukur sawah batur. Ieu kiai keur jadi calo bari apeng-apengan. Kiai mah satung salila jadi calo ge jana di musala ngalamun ieu. Ya aing kuna nu geus kieu nya. Ngalamun nya jadi calo ge. Duit can meunang haju aing ya acak-acakan ieu hirup aing. Tapi waya diajak mah hayu deui. Engke mah nyana keur sadar mah kieu bari musala teh. Biasa bae ngagereneng bae nya naon naon anu bisa ku nyana sok dibaca di musala teh. Aing keur salat teh. Beres cek babaturan. Hayu geus beri dah. Geus hayu berangkat deui. Kieu blon teh da. Loba tadi lembur urang kieu kos kitu kan? Loba kan? Sebasa urang bae sebutkeun. Kiawat sugro atuh. Nah iya emang guys beres kuari nyaloan guys 2-10 tahun kuari sadar nges tinggalkan tak babaturan zolim kos gitu tinggalkan nges malah takut ma'al qawmizo kudu bisa berani orang kaya ngain kudu ngare jeng-jeng siata hancur aduh kalakuan aing jadi kos gitu tinggalkan berani orang teh ulah borangan ninggalkan jelema teh. Berani. Oh. Lantaran ngagugulung nafsu mah moal beres ngagugulung nafsu mah ti jongklok. Pokona mah asal ngagugulung nafsu mah ti jongklok bae. Dikarikaturkeun di zaman kawalian pan aya hiji maung unggal poe ngadaharan eta bae hewan. Kapanggih jeung kotok-kotok kriet. Kapanggih jeung embe-embe dicaplok. Kapanggih jeung naon bae binatang-binatang leutik jadi mangsana. Sih, ricuh perbinatangan teh riweuh. Riweuh jasa teh di hutan teh. Akhirna musyawarah. Binatang-binatang musyawarah akbar dipimpin ku gajah. Lantaran gajah ge jadi mangsa singa. Coba saudara-saudara sehewan. Cegajah. Lantaran aya singa jahat jasa urang jadi mangsa teh nu gede teh nu leutik diarahan bae boro-boro ka maneh kotok bebek soang embe ja aing ge pohara jasa jadi mangsa singa aing keur hees dicaplok ku nyana aduh mimiti buntut heula aju suku geus teu beres bae singa ye. Nah untuk kelanjutan daulat ieu kumaha ieu urang coba ngayakeun permusyawarahan urang bentuk organisasi nya silakeun coba kumaha saha engke nu bakal jadi presidenna saha nu bakal jadi wakilna saha nu bakal jadi MPRna untuk naon kitu ngaranna menumbangkan seorang singa nu jahat urang reformasi geblah dituna lamun teu kuat revolusi geus urang siapkeun pokona mah geus tangtungkeun engke Oma Irama jadi presiden. Wakilna Mansur S. Menteri sosialna Elvi Sukaesih. Ujianna Indonesia goyang kabeh. Kuari bae kuari ye kuari. Kuari SBY ye SBY presidenna ye camat geus gararoyang. Ibu camat gararoyang. Kabeh joget atuh komo engke mun rajana jadi presiden. Asana kiai ge ditambah goyang sia kiai. Bingkisan ge bakal gitar. Gitar bangsa kacamat-camat teh dibingkisin ku presiden Uma Irama bangsa gitar. Bangsa ustad mah kecrek. Ramai di Indonesia. Ramai bakal nangis pokoknya mah ieu mah jadi sorotan dunia bae geus. Asana Amerika geus sepeun. Ya udah itu aja cek nyana teh. Resep. Dangdutan geus di mana aya geus pokoknya mah geus. Wah, di masjid geus dangdutan terus geus pokoknya. Ya sayang sekali-sekali orang hayangnya Hong Maida mah jadi presiden habek lah. Jadi cekel ku politikus kos kieu, dicekel ku ahli ekonomi kos kieu, dicekel ku kiai teu beres teu anggeus. Mari Hong Maida mah. Ya tuh bener bae kok. Geus alah kureun ge asa burung. Masyaallah. Aduh, ya Karim. Nah, musyawarah di leuweung. Geus. Usul bagi usul kuari mah kieu bae. Urang aya nama panggil singa. Setelah dipanggil ulang duduk bersama supaya per hari satu mangsa berikan. Wae ieu kotok bere, isukan be bere, ulah ngacak cakna. Yah. Kumaha setuju? Setuju, panggil mau. Tek. Aya naon? Manggil-manggil lain. Kia mau iya pan nagara urang maju atupan kudu dicekal ku urang maju mundur na nagara teh kapan kumaha urang ku ayana sakitu iya kami resah boga anak-anak leungit boga bibi-bibi leungit iya wabesa leungit nah ku arimah kami endek mereka sosialan perhari dijadwal. Poe ieu ke kotok ku kami disuguhkeun ka anjeun poe isuk embe ka disuguhkeun ka anjeun poe isukan di soang ka disuguhkeun ka anjeun tak kumaha tah lamun kos kitu tah atuh alangkah bagus teh cek paung aing teh kudu heseneangan cek nyana geus jelas perhari-perharina berarti setuju setuju cek gajah teh cek gajah kuda tanda tangan ceplok ketok palu kusukuna pluk pluk pluk geus terjadi waduh cek maung teh aing atuh kuari geus teu kudu ka mamana ceknya sebab disuguhan wah ieu kotok alhamdulillah cek nulin tuh atuh aya beberean teh ulah nu kuru isuk tek me nah isuk deh tek soang mantep isuk deh terus pas muncal pecang pecang ini bagian mana siap cek canak teh oh lu tuh siap kula mah siap pae bener atuh lain bener-bener deh siap dah assalamualaikum salam cek mau sok salam-salaman hidup jadi mangsa malah lain kula ada usul usul naon jadi kie kula tiap wa iya jang suguhan tuan raja mentek dibawa ke digi berarti suguhan tapi kula iya nalangsa kok bisa nalangsa dek di dahar sih ada langsa kain lain urusan di dahar mata malah urusan nasib di Gusti Allah. Moal bisa dipungkir ka jenting kula lumpat ge aya geus aya catetanna di Lauhil Mahfud kudu dihakan mah dileg-leg bae. Kuari mah kula mah moal mungkir saeutik-eutik acan nyanggakeun sadaya nganu sedihna kieu. Kula boga anak poe ieu teh geus disamber maung nu lain. Masa poe ieu hasil musyawarah urang hiji sapoe kudu aya dua. Anak kula geus korban ku maung sejen. Cak maung aya kitu aya deui nu sejen. Ulah ngeuna-ngeuna. Je cek maung ternyata aya nu ngalawan ka aing nyaos ya uncal di mana atuh aing nyaho-nyaho deui. Moal laporan kula lamun teu nyaho. Siap sia. Lamun ka ditu nuduhkeun oh tu sangat siap. Demi kemajuan bangsa jeung negara. Uncal teh pohara jasa. Ulah diantep urang geus satujupan ente teh jadi raja di dieu. Masa kudu aya deui raja-raja nu sejen. Ulah urang teh geus didaulat kabeh kedaulatan di dipasrahkan ke anjeun sebagai raja di dieu, kami nyuguhan. Masa sih anak kula lenyap? Siap-siap teu ieu lamun nuduhkeun tempatna di mana eta mah siap jasa. Hayu berangkat, hayu. Cek kuncal teh kula di mana ieu leumpangna? Diharep. Diharep siap. Embung. Cek-cek pikirannya aing dicaplok ieu. Babarengan itu kia, babarengan gitu layak masa jeng tuan raja kudu babarengan ngerendek. Kula mah ditukang bae, wah lompat sia. Aing nyaho jasa buku kasih masa aing lompat, menjadi tukang. Oh. Nu bagusna kudu kumaha tuh? Cek pikiran sia kumaha cek mau? Gas. Abe mantap kula di luhur tuan raja. Tah, mun ieu mantap. Cek ngocak we cang irah deui aing naik mau. Itu bakat duk pecang. Mantep jasa pecang mapan. Terus kanan, kanan. Kiri, kiri. Naik, naik. Sia ngalojokeun aing meureun. Lain. Hayu bae heulanan, kege datang. Oh, ngehereng-hereng mau. Awas yang ngalojokeun sia ku aing ditikeman kabeh lain sia bae. Tenang, tenang. Tenang geus hayu bae heulanan. Jauh atuh cenah ge nyumput ceknyana. Moal wanieun lamun teu nyumput mah tak dibawa bener aya empang. Aya empang di dinya teh tajro jasa. Tu caina hera. Tah. Nyana nyumputna di dieu raja. Di mana? Tah di jero. Coba ge deuleuh. Barang di deuleuh pan aya bayangan tah di cai teh. Tuh eta tah. Cok siap atuh mau ka handap atuh mah pecang mangan. Lompat ka dieu. Tahakan ku sia cak pecang teh. Watu mau ngagujubar ka dinya. Tinggal mau kelekap kalakau kala pecang. Alah ulah pecang-pecangan cak dina teh rasakeun kekelekapan sia di dinya. Katipu ku pecang. Jadi kula moal bisa ngabahas heula maung teh nafsu, pecang teh saha, embe teh saha, sapi teh saha. Kitu gajah teh saha engke di nagara teh aya gajahan aya kudaan aya pecangan di nagara teh aya maungan. Nah kamari kakarek nyaritakeun Siliwangi doang pan Siliwangi teh atawa gambaran lain berarti Siliwangi mau Siliwangi teh adalah waliun min auliya wali Allah. Tah jadi di deuleuh di kacamata zahir Siliwangi teh kos kitu. Di deuleuh dina kacamata batin mah Siliwangi teh wali. Nah ieulah sebuah karikaturna kos kitu. Lantaran ieu mah pan urang deuk pilkada. Jadi moal kebel ieu mah ye. Moal dijelaskeun maung teh saha. Uncal teh saha. Nu jelas mah engke beunangan bae ku uncal. Kamari pan cekula teh keur minggu itu kan naon kitu ngaranna hiji. Sakan sakieu deui. Kuari geus sabaraha tah. Oh kan bener tuh ha, bakal nambah deh jadi sakit deh tenang pokoknya mah nah iya benangan kajian koko mah gimana bener bud benangannya. Masya Allah tuh tinggal uncal bae ngarokok bae nyana kapanggih kumbe uncal si hirup kene oh tuh tenang aing teh. Lai, pensiarin jadi mangsa pa iya? Ajo kemana tuh? Yuh, tu raja na modar. Nuh bener sih ya iya, cek metel bari bunga teh. Yuh, tu. Urang bebeja tuh kagak aja, bebeja kaditu. Gesaing mah didil bae keur ngarokok ngirahin jasa iya. Bejakan ku sia, raja modar lagi ku. Ajo engke lamun modar diganti tak kusa? Jenggot. Aduh, yang ngaji ke mana yang ngaji? Nah, ulah terus namun aya jelema nu ngahina tinggalkeun. Andai kata orang terprosok ke bawah ku setan, eta terus bae ketika kegeus urang geus inget menghindar tidinya. Fala taqud ma'al qaumiz zalim. Menghindar. Cek para sahabat lamun urang menghindar ti kaum-kaum kafirin sedengkeun nyana teapan berkerumunan di haram nyin kegiatan teh di haram atupan sedengkeun urang teh kapan salat jeung thawaf teh di haram dakwah teh kapan urang diharam lamun ku urang ditinggalkeun unggal dakwahnya na marah unggal dakwahnya na marah atuh berarti urang teh moal bisa salat moal bisa toap di dinya lantarannya na selalu di dinya kumaha tah Allah nurunkeun ayat wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai walakin dzikran 'alaihim yattaqun wallahu alam bi murad ta aya ka jelema anu sieun ka Allah min syai'in gangguan seti ketika can ulah jadi gangguan min hisabihim tina hisabana neho idin ewe sangkut paut urang ma urang nyana ma nyana ketika urang dakwah diharam kemudian manehanana terus bae nyacimaki Al-Quran nyacimaki Al-Wahyu Allah nyacimaki kakang jeng rasul termasuk aranjin anu dijadikan kuda ku gusti dijadikan kader ku gusti ta andai kata manehanana terus bae ngaistihza ngagegeukeun atuh maneh wayah indit mah indit wayah kadinya mah kadinya pan tadi teu meunang kadinya ge lain deuk milu jeung manehanana kadinya ge walakin dzikra la'allahum yattaqun kadinya ngan deuk mere pitutur deui berarti lain ditinggalkeun langsung indit ulah kadinya deui engke kadinya deui urang mah wayah salatnya namanya na urang wayah toapnya namanya na ulah jadi masalah ke aya kesempatan dakwah ketikanya na marah urang indit deui jadi hihijian jeung kafir teh masalah asal urang ulah kabawa ka kafir numantak ieu dipake dakwah dipake dalil ieu ku ahli Allah urang ngahiji jeung kafir masalah asal urangna ulah kabawa ku kafir kafirna kena kabawa ku urang kasingkatna mah andai kata urang kudu dakwah di gereja silakeun asup ka gereja asal motif asup ka gerejana dakwah cara Gus Dur asup ka kelenteng haram urang lamun urang endek milu ka kelenteng tetapi urang kudu dakwah di kelenteng atuh silakeun bae Gus Dur asup ka kelenteng Gus Dur asup ka gereja iya tah nu dijadikeun dalilna wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai walakin dzikra la'allahum yattaqun atuh hihijian sote lamun urang babawakan kunyana ulah dakwah urang teh dicaci maki ulah ketika urang dititah dakwah maka dinya memang harus kudu ka dinya nah atuh silakeun dakwah di pasar ai memang kudu di pasar mangga dakwah kudu na di kelenteng ai kudu di kelenteng mah mangga dakwah kudu di gereja ai kudu di gereja mah mangga nu mantak ge lamun urang jadi presiden kemudian urang na aya jiwa dakwah di mana bae urang entep dakwah bae silakeun bae batur geus macem-macem menilai atuh sakadar menilai batur mah menilai penilaian lu asli hanya Allah Subhanahu wa taala asal teger bae urangna ngan kudu geus jadi ahli Allah Subhanahu wa taala Imam Ma'rufil Qurhi Kutubul Aulia dakwah nanya najeng Yahudi di gereja tuh sesiri sikti malah di behudangkeun ku Ma'rufil Qurhi hudang kunaon hudang tuh batur tea keur tahun baru tuh batur tea keur kitu naon ngaranna di gereja babarengan init maneh ka ditu dakwahan di gereja tugas ti guru dakwahna asup ke gereja begitu asup batur katur keur nyara rembah teh dideleukeun ku ruhban-ruhban teh pendeta begitu dideleukeun digerokeun ya fulan taal di mana anjeun asli Baghdad anjeun mah pasti lain agama Yahudi lain agama Nasrani sumuhun di mana tuan nyaho bahwa kula lain Yahudi lain Nasrani tarang mana emang tarang nah hideung urut sujud kos PKS niru-niru TPKS sial jasa nah, jadi kajahoan tak ku Nasrani ku Yahudi teh tarang hideung urut sujud berarti Islam dek naon mana asup ka dia jadi tempat ibadah kami dek dakwah siap mana dakwah sangat siap tekudu dakwah kalobaan helanan ku harima kumaha lamun ia diereunkeun heula ibadah kemudian urang adu argumentasi, andai kata maneh menang, kaulah dek asup Islam, tapi lamun maneh nu eleh kula, maneh nu asup Yahudi ke agama kami. Oh, sangat siap. Sangat siap cek manehan. Tah kudu geus kuat kos kitu. Direnkeun ku pendeta, saudara-saudara sekalian. Sekian ratus atau ribu manusia yang ada di sini. Silakan duduk simpul. Ada orang muslim masuk ke gereja. Nih, siapa kamu nama? Saya Siri Sokoti. Urang dayakeun nyana teh deuk dakwah ya ka dieu. Menyelundup nyana jeung urang. Nah, kuari mah geus teu kudu dakwah langsung. Kuari urang tanya jawab bae, kuari mah tanya jawab bae. Andai kata saksian kumaraneh kabeh lantaran ngarasa pinter jasa tu pada teteh pendeta teh. Lamun nyana nu eleh, nyana kudu asup Yahudi. Setuju? Setuju. Lamun kaula nu eleh, kula deuk asup Islam. Kumaha setuju? Setuju lantaran cak rakyatna cek masana moal kudu eleh pinter jasa. Siap. Siap. Siapa yang akan mengajukan lebih awal pertanyaan? Oh, saya tidak akan bertanya. Saya akan menjawab. Sukses dari Sokoti. Silakan bertanya. Mau satu, dua, atau sepuluh sekaligus. Saya akan jawab, tidak akan mundur. Kenapa kamu betapa berani? Sebab saya bukan saya sendiri. Ada guru saya di belakang saya. Cak pendeta kok gak kelihatan? Tidak akan kelihatan. Guru saya itu memonon. Kakarak sakit itu dong pendeta kaget. Sebab nah, teu wajar, lamun bener-bener anu ngabek, backing pasti moal kuat. Tapi tegar jasa, berarti jangan percaya karena kagaiman. Berarti aya ieu anu ngendalikeun ieu. Itu pengendali dunia. Pengendali yang asli adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh saya ke sini. Yang siap saya tarung. Yang siap saya akan akan menjawab dari berbagai pertanyaan-pertanyaan. Siap. Saya siap. Lantaran dek pilkada dicukupkan sakieu. Wallahu a'lam.